بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه, أما بعد. إخوان في الدين أعزكم الله, kita masih pada hadis yang keempat. Sudah kita bahas faqrah yang pertama, man salaka tariqan yabdaghi fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dijelaskan ada dua macam suluk. Ada sulukun hissi, yakni rihlah ilmiah, mendatangi majalisul ilm. Ada sulukun ma'nawi, segala upaya, segala usaha untuk mendapatkan ilmu. Pahalanya adalah sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah Jalla wa'ala akan memberi kemudahan kepada dia jalan menuju surga. Dan disebutkan ada lima tashilat. Ya, kemudahan yang pertama, kemudahan dalam memahami ilmu yang dipelajari. Kemudahan yang kedua, akan dibukakan untuk dia ilmu-ilmu yang lain yang tidak terbersit dalam benaknya. Kemudahan yang ketiga, diberi kemudahan, diberi taufik untuk mengamalkan ilmunya. Kemudahan yang keempat, yaumul qiyamah nanti, diberi kemudahan untuk menyeberangi shirath di yaumul qiyamah. Dan puncaknya kemudahan yang kelima, dimasukkan dalam surganya Allah Jalla wa'ala. Kita sekarang masuk pada faqrah kedua pada hadis ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'. Dan sungguh para malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada thullabul ilm, para pencari ilmu, dikarenakan ridha dengan apa yang dia perbuat. Ini faqrah yang kedua. Maksud daripada para malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi talibul ilmi, ada dua pengertian. Yang pertama adalah ini menunjukkan ma'a tawadhu. At-tawadu' wa-tawqir wal-ikram wal-mahabbat wa-ta'zim. Makna pertama meletakkan sayap-sayapnya ialah sikap tawadu'. Tawadu'nya malaikat kepada para pencari ilmu. Tawqir, penghormatan. Para malaikat menghormati para thullabul ilm. Ikram, memuliakan. Mereka memuliakan para thullabul ilm. Al-mahabba wa ta'zim, kecintaan dan pengagungan Para malaikat mencintai thullabul ilm, mengagungkan para thullabul ilmi. Ini makna yang pertama. Meletakkan sayap dimaknakan dengan tawadhu, at-tawqir, wal-ikram, wal-mahabba, wa-ta'zim. Menunjukkan fadilah yang sangat besar bagi para pencari ilmu. Yang memuliakan mereka, yang mencintai mereka, yang menghormati mereka, itu para malaikat. Dinyatakan oleh para ulama, wa kafa bihi syarafan lahu. Cukuplah ini sebagai kehormatan, kemuliaan bagi para pencari ilmu. Kalau ahli dunia, para pencari-pencari dunia, mungkin akan dihormati, dimuliakan oleh manusia dunia. Yang sejenis mereka dari kalangan ahli dunia. Tapi kalau ahli ilmi, thullabul ilmi, para pencari ilmu, yang menghormati mereka, yang memuliakan mereka, yang meridhai tindakan mereka, yang mencintai mereka, para malaikat. Makhluk Allah yang paling mulia, makhluk Allah yang sangat dekat dengan Allah Jalla wa'ala. Cukup ini sebagai kemuliaan bagi kalian. Makna yang kedua, ialah tabasutuha biddu'a li talibil ilmi. Para malaikat membentangkan sayapnya, mendoakan kebaikan untuk para pencari ilmu. Ya, mendoakan kebaikan untuk para pencari ilmu. Ini makna disebutkan oleh Imam Malik bin Anas rahimahullah. Imam Malik bin Anas rahimahullah menyatakan demikian. Ini juga merupakan keutamaan yang sangat besar. Didoakan kebaikan oleh para malaikat. Makhluk Allah yang sangat mulia. Ada makna ketiga yang juga disebutkan oleh para ulama. Ialah hadis ini dimaknakan secara hakiki. Hadis ini dimaknakan secara hakiki, yakni benar-benar para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya kepada thullabul ilmi. Ini bagi mereka yang berada di majelisul ilmi. Di majelis-majelis ilmu. Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Miftahu Daris Sa'adah menukilkan dari Ahmad bin Marwan al-Maliki al-Tainuri dalam kitabnya Al-Mujalasah. Katanya Ahmad bin Marwan al-Maliki, haddathana Zakariya ibn Abdurrahman al-Basri. Qala sami'tu Ahmad ibn Shu'aib yaqul. Ini sanadnya. Katanya Ahmad bin Shu'aib rahimahullah, suatu kali kita berada di majelis sebagian muhaddithin di kota Basrah. Lalu dia menyampaikan hadis ini. Hadis wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilm ila akhir hadis. Kata Ahmad bin Shu'aib, wa fil majlisi ma'ana rajulun minal mu'tazilah. Ternyata di majlis kita itu ada seseorang dari kalangan Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah, bid'ah. Dia merendahkan, mencemooh hadisnya. Istihza bil hadis. Dia mengatakan, wallahi la atruqanna ghadan na'li bimasamir fa'at'u biha ajnihatal malaikah. Sambil nyinyir, sambil merendahkan, sambil menghinakan, sambil mengolok-olok, dia mengatakan, sungguh demi Allah, aku akan paku, aku akan pasang di sandalku paku-paku tajam. Aku akan injak-injak sayapnya malaikat dengan itu. Istihza. Fafa'al. Dan dia lakukan itu. Fama syafin na'lain. Maka dia berjalan menggunakan dua sandal yang sudah dikasih paku-paku tajam itu. Datang di halaqo-halaqo ilmu. Di majlis ilmu tadi. Tujuan dia katanya menginjak-nginjak sayapnya malaikat. Katanya Habib Syu'aib rahimahullah. Fajaffat rijlahu jami'an. Tiba-tiba kedua kakinya mengering. Kaku. Wa waqa'at fi rijlil akilah. Dan dua kakinya pun dimakan oleh rayap. Hewan-hewan yang memakan kaki. Kaku dia. Allahul musta'an. Juga diriwayatkan oleh At-Tabrani rahimahullahu ta'ala kisah yang semisal, yang serupa. Kata At-Tabrani rahimahullah, sami'tu Aba Yahya Zakaria bin Yahya Saji rahimahullah, dia mengatakan, kunna namshi fi ba'di aziqatil Basrah. Kami dahulu berjalan di sebagian gang-gang kota Basrah. Ila babi ba'dil muhadithin, menuju pintu rumah sebagian di hadith. Katanya as-saji fasra'na al-mashi. Kita pun mempercepat langkah. Mempercepat langkah. Wa kana ma'ana rajulun majin muttahamun fi dinih. Dan waktu itu bersama kita ada seorang laki-laki yang fasik. Majin yang fasik, yang muttaham fi dinih. Tertuduh menyimpang agamanya. Dia mengatakan, faqala irfa'u arjulakum. Irfa'u arjulakum an ajnihatil malaikah la taksiruha. Kalau mustahzi. Dia ngomong kayak mengolok-olok, kayak istihza. Angkat-angkat kaki kalian dari sayapnya para malaikat. Kamu jangan patahkan sayapnya para malaikat. Mengolok-ngolok. Fama zala min mawdi'ihi hatta jaffat rijlahu wa saqat. Maka dia pun tidak bisa bergerak dari tempatnya. Terus ada di tempatnya hingga mengering kedua kakinya. Dia pun terjatuh. Ini semua barakallahu fikum disebutkan oleh para ulama kisah. Menggambarkan mereka memaknakan hadis secara zahirnya. Sehingga mereka yang hadir di halaqatul ilmi, di majalisul ilmi, para malaikat menaungi mereka dengan sayap-sayapnya. Para malaikat hadir di halaqah-halaqah ilmu mereka, menaungi mereka dengan sayap-sayapnya. Ini menggambarkan betapa cintanya para malaikat. Betapa ridhonya para malaikat, mereka memuliakan, sangat menghormati, sangat mengagungkan para thullabul ilmi. Disebutkan dalam sebuah hadis inda Ahmad, An-Nasa'i, Ibn Majah dari Safwan bin Asal, semoga Allah meridainya, dia mengatakan, qultu ya Rasulullah, saya berkata wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni jitu atlubal ilm. Ya Rasulullah, aku datang untuk mencari ilmu. Faqala marhaban bi talibil ilm, kata Rasul. Marhaban bi talibil ilmi. Selamat datang wahai para pencari ilmu. Beliau mengatakan, inna talibal ilmi latahuffu bihil malaikatu wa tudhilluhu bi ajnihatiha. Inna talibal ilmi, sesungguhnya pencari ilmu, latahuffu bihil malaikah, diliputi oleh para malaikat, wa tudhilluhu bi ajnihatiha, dinaungi oleh malaikat dengan sayap-sayapnya. Fayarkabu ba'duhum ba'dha, sebagian mereka menaiki sebagian yang lain. Hatta tablugha sama'ad dunya, hingga mencapai langit dunia. Min hubbihim lima yatlubu, karena kecintaan para malaikat dengan apa yang dicari oleh para thullabul ilm. Luar biasa. Kata Ibn Abdil Bar, huwa hadithun sahihun hasanun thabitun mahfudun marfu' wa mithluhu la yuqalu birra'i. Belum masuk hadis ini ya kan. Hadis sahih, hasan, thabit, mahfud, marfu. Luar biasa. Kalau pada hadis yang kita kaji, malaikat meletakkan sayapnya. Hadis yang tadi kita baca, malaikat meliputi dan melindungi dia, menaungi dia dengan sayap-sayapnya. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, meletakkan sayap itu mengandung makna ketawaduan, pemuliaan, penghormatan. Malaikat memuliakan, menghormati, tawadu kepada thullabul ilm. Pengertian malaikat meliputi dan menaungi dia dengan sayapnya ialah hifdzun wa himayatun wa siyanah. Malaikat akan menjaga dia, akan menjaga dia, akan menamengi dia, dijaga dari mara bahaya. Ini semua adalah keutamaan yang sangat tinggi, yang sangat agung, yang sangat mulia bagi para pencari ilmu. Kata Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, fatadhamman al-hadithani ta'zim al-malaikati lahu وحبها إياه وحياطته وحفظه. Maka dua hadis ini, hadis pertama yang mengabarkan meletakkan sayap, hadis kedua menyatakan meliputi, menaungi dengan sayap. Dua hadis ini mengandung makna para malaikat mengagungkan pencari ilmu. Mereka mencintai para pencari ilmu. Mereka menamengi para pencari ilmu, menjaga para pencari ilmu. Dan ingat, malaikat ini semua. Beliau mengatakan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Falau lam yakun li talibil ilmi illa hadzal hadzul jazil lakafa bi syarafan wa fadla." Lau lam yakun li talibil ilmi, kalau seandainya tidak ada bagi para pencari ilmu, illa hadzal hadzul jazil, kecuali bagian yang besar ini, lakafa bihi syarafan wa fadla, cukuplah itu sebagai kemuliaan bagi mereka dan keutamaan bagi mereka. Itu luar biasa. Yang mengagungkan kalian itu para malaikat. Yang mencintai kalian itu para malaikat. Yang menghormati, yang memuliakan kalian itu para malaikat. Yang menjaga kalian biidznillah wa qudratihi wa idznihi. Yang menjaga kalian, meliputi kalian, yang menamangi kalian dari mara bahaya itu para malaikat. Dan tidak ada bagi orang lain yang mendapatkan keutamaan seperti ini. Hanya para thullabul ilmi yang betul-betul dimuliakan, diagungkan, dijaga oleh para malaikatnya Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Luar biasa. Sebuah keutamaan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Wa hadza wadih. Faqrah yang ketiga. Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitanu fil ma. Dan sungguh seorang alim akan memohonkan ampun untuk dia semua yang di langit, semua yang di bumi, hingga ikan-ikan di lautan. Disebutkan dalam riwayat yang lain, وَحَتَّ النَّمْلَةُ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّ النَّمْلَةُ فِي جُحْرِهَا. Hingga semut-semut dalam sarangnya, dalam lubang sarangnya. Ini fakrah yang ketiga menjelaskan tentang keutamaan seorang alim. Keutamaan ulama. Tayyib, yang dimaksud dengan al-alim di sini ialah seseorang yang alim tentang perkara syariat. Al-alim bihadihi syariah, bihadad din. Bukan alim dunia. Bukan orang yang alim tentang perkara dunia. Tapi seorang alim yang mengerti tentang agama Allah, tentang syariatnya. Hadza al-murad. Yang kedua. Yang dimaksudkan dengan al-alim di sini adalah al-alim rabbani. Bukan alim fasik. Atau alim fajir. Atau alim su. Abul Qaidah. Semua ayat, semua hadis yang menjelaskan tentang keutamaan alim. Tentang keutamaan para ulama. Maka yang dimaukan ialah ulama syariah rabbaniyin. Para ulama-ulama yang mengerti agama Allah. Mengerti bimbingan sunnah. Dan mereka adalah ulama rabbaniyin. Ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah rabbaniyin. Ketika kamu membaca ayat atau hadis yang mencela para ulama, yang mengecam para ulama, maka yang dimaukan adalah ulama usu, alimun fajir, alimun fasik. Ulama yang jelek, ulama yang fajir, ulama yang fasik. Diulamakan oleh mereka-mereka yang ada, padahal dia seorang yang sayyi, orang yang jelek, orang yang fasik, yang fajir, yang menyimpang, yang sesat. Wahakata. Itu yang dikecam dalam Islam. Maka yang dimaukan dengan al-alim di sini adalah al-alim bihadad din wahual alimu rabbani. Bukan sembarang atau semata dikatakan alim. Tapi alim yang memahami betul tentang bimbingan syariah. Dan dia seorang alim rabbani, alim sunni, bukan yang fasik, bukan yang fajir, bukan yang sayyi, bukan yang menyimpang, bukan yang sesat. Hadza huwa. Kemudian pengertian memohonkan ampun untuknya semua yang di langit, semua yang di muka bumi, hingga ikan di lautan, semut-semut dalam lubang sarangnya, dimaknakan secara hakiki. Yastaghfir lahu. Mereka semuanya mendoakan maghfirah bagi sang alim. Allahummaghfir lahu. Allahummaghfir lahu. Ya Allah ampuni dosa sang alim ini. Dimanakan secara hakiki. Yang di langit, yang di bumi, ikan-ikan di lautan, semut-semut dalam sarahnya, semuanya berdoa kepada Allah, memohon maghfirah kepada Allah untuk sang alim tadi. Memohonkan ampun kepada sang alim. Kemudian kalimat man fis samawat. Semua yang ada di langit. Man fis samawat. Yang ada di langit. Meliputi semua makhluk-makhluk Allah Jalla wa'ala. Yang ada di langit. Makhluk Allah yang di langit ialah para malaikat. Waman fil ardi, dan semua yang ada di muka bumi, meliputi semua makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Ini umum. Amun fil hayawanati natiqiha wa bahimiha tairiha wa ghairih. Semua yang ada di muka bumi umum. Meliputi semua makhluk hidup yang bisa berbicara, hewan-hewan ternaknya, burung-burungnya, dan yang selain itu. Semuanya memohonkan ampun untuk sang alim. Kalimat hattal hitanu fil ma, hingga ikan-ikan dalam air. Meliputi semua ikan yang ada di semua air. Ikan-ikan kali, ikan-ikan sungai, ikan-ikan dalam lautan. Itu semuanya. Dan meliputi semua jenis ikan. Kita enggak tahu berapa jumlah jenisnya. Jenisnya. Dan berapa jumlah masing-masing jenisnya. Kita enggak tahu berapa jumlah keseluruhan yang di langit, yang di muka bumi, burung-burung yang terbang di udara, hewan-hewan ternak, bangsa manusia, bangsa jin, ikan-ikan yang di lautan, semut-semut yang ada dalam sarangnya, sangat banyak. Mereka semuanya memohonkan ampun kepada Allah untuk sang alim. Tak tergambar betapa besar fadilahnya, betapa besar dan agung kemuliaan sang alim ini. Luar biasa. Dan ini kata para ulama termasuk dalam kategori al-jaza'u min jinsil amal. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amalnya. Dikarenakan sang alim dengan ilmunya, dia menyampaikan ilmu kepada umat, menyampaikan ilmu kepada yang ada di muka bumi ini, menyampaikan ilmu syar'i, menebarkan rahmah, menebarkan keadilan, menebarkan kebaikan. Sehingga dengan sebab ilmu yang dia sampaikan, yang dia ajarkan kepada semua umat yang di muka bumi ini, maka mereka semua merasakan hasilnya, merasakan rahmat, merasakan keadilan, merasakan ketenangan, merasakan kesejahteraan, merasakan kedamaian, hingga ikan-ikan, hewan-hewan merasakan kebaikan-kebaikan yang ada, maka dibalas dengan sejenisnya. Allah Jalla wa'ala memberikan ilham kepada semua makhluknya yang ada di langit, yang ada di muka bumi, hingga ikan-ikan di lautan, semut-semut dalam sarangnya, memohonkan ampun untuk sang alim tadi. Itu keutamaan yang sangat besar, yang sangat luar biasa, yang enggak mungkin dilukiskan dengan kata-kata. Besar sekali keutamaannya. Bisa membayangkan semua makhluk ya. Antum didoakan satu malaikat saja, itu sudah luar biasa besar. Ini semua malaikat mendoakan. Antum didoakan satu orang saja di muka bumi ini, didoakan oleh orang tua kamu. Ayahmu mendoakan, ibumu mendoakan, meridhoi, merestui apa yang kamu kerjakan. Sudah luar biasa itu. Apalagi semua yang di muka bumi ini. Tambah lagi hewan-hewan, tambah lagi ikan-ikan dalam lautan, tambah lagi semut dalam sarangnya. Luar biasa. Dan ini hanya untuk para ulama rabbaniyin. Ulama yang mengerti bimbingan agama, ulama usunnah rabbaniyin. Bukan alim su, bukan alim fajir, wala fasik, wala mubtadi, wala dal. Ulama rabbaniyin, barakallahu fikum. Maka berjuanglah dengan talabul ilmi untuk menjadi seorang talibul ilmi, lanjutkan sampai menjadi seorang yang alim bihadadin. Ikhlaskan niat yang tulus, yang semangat, yang jujur, sampai Allah Jalla wa'ala memberikan kemudahan kepada antum sekalian, diberi anugerah ilmu yang luas, yang dalam, sehingga menjadi seorang alim yang bermanfaat, mendapatkan keutamaan-keutamaan tadi. Barakallahu fikum. Tak tergambar keutamanya ikhwan. Fakrah yang ke 4. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa fadlul 'alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib." Keutamaan seorang alim di atas seorang abid itu seperti keutamaan rembulan dibandingkan dengan bulan-bulan yang ada. Ini juga demikian menerangkan kepada kita tentang keutamaan seorang alim. Sekali lagi, alim bisyariah. Alim Rabbani. Kali ini keutamaannya dengan membandingkan seorang alim dengan seorang abid. Hadza alimun wa hadza abidun. Ini orang yang berilmu, ini ahli ibadah. Di tengah-tengah masyarakat, barakallahu fikum, sosok abid, sosok yang dikenal sebagai ahli ibadah, sangat dihormati, sangat dimuliakan. Diyakini sebagai orang yang saleh, yang bertakwa. Bahkan mungkin diyakini sebagai seorang wali. Min awliyaillah. Karena kesolehannya ini. Masya Allah. Abid. Rasul menjelaskan. Hadza alim, hadza abid. Keutamaannya. Sang alim ini diumpamakan seperti rembulan. Qamar. Sementara sang abid. Diumpamakan seperti semua bintang-bintang yang ada di langit. Ini tasybih barakallahu fikum dari sisi yang pertama cahayanya. Yang kedua adalah kemanfaatannya, jumlah dan kemanfaatannya. Barakallahu fikum. Kita lihat di malam hari, ketika antum mendapati rembulan di malam purnama, di malam hari, bagaimana cahayanya? Indah, terang, menerang, benderang, menerangi seluruh dunia dengan cahaya yang indah. Bukan terik ya, tapi indah cahayanya itu. Malam purnama di malam hari panas enggak? Enggak kan? Siang hari di mana kok siang hari? Matahari siang hari panas enggak? Panas. Luar biasa. Antum perhatikan bintang-bintang di langit yang begitu banyak, yang Kita semua enggak tahu berapa jumlahnya. Lihat cahayanya. Cahaya bintang itu hanya menerangi dirinya saja. Apakah dia indah? Indah. Bintang itu zinatus sama, perhiasan langit. Tapi cahayanya kecil, sedikit, hanya menerangi dirinya saja. Barakallahu fikum. Wahakadha sang alim. Satu orang alim. Satu orang alim. Kemanfaatannya, kemaslahatannya dirasakan semua yang ada di muka bumi ini. Itu maknanya. Kemanfaatannya bisa dirasakan semua yang ada di muka bumi ini. Fa'inal qamar, ini Ibnu Qayyim yang menerangkan dalam buku di atas, Miftah dari Sa'adah. Fa'inal qamar yudhi'ul afaq. Wa yamtaddu nuruhu ilal alam. Yang namanya bulan menerangi semua ufuk. Cahayanya menjangkau semua lapisan-lapisan alam raya ini. Wa hadhihi halul alim, dan itu keadaannya seorang alim. Jumlahnya satu. Seorang alim, tapi dengan ilmu yang dia miliki, dengan ilmu yang dia ajarkan, kemanfaatan ilmunya, kemaslahatan ilmunya dirasakan semua yang ada di muka bumi ini. Itu luar biasa. Sementara yang namanya bintang-bintang, nuruhu la yujawizu nafsah. Cahaya bintang tidak melewati dirinya sendiri. Kalau melewati, enggak jauh dari dirinya. Itulah kondisi seorang abid. Cahaya ibadahnya hanya menerangi dirinya sendiri. Kalaupun menerangi orang lain, tidak jauh dari tempatnya dia. Ya, ghairu ba'id, enggak jauh. Barakallahu fikum. Ini bedanya. Sehingga tasbih menyerupakan sang alim dengan qamar itu kemanfaatan dan keindahannya. Artinya seorang yang abid indah. Seorang yang abid bercahaya sebagaimana bintang di langit. Seorang yang abid memberikan kemanfaatan. Cuman kemanfaatannya terbatas. Meskipun jumlahnya banyak. Seorang alim, satu orang saja. Apalagi kalau banyak alimnya. Barakallahu fikum. Seperti rembulan cahayanya menerangi semua ufuk. Kemanfaatannya dirasakan semua yang ada di muka bumi. Barakallahu fikum. Indah. Bercahaya. Cahaya dia menerangi semua yang ada. Dengan ilmunya. Dengan yang dia sampaikan dari ilmu yang ada. Bermanfaat bagi semua yang ada di muka bumi ini. Barakallahu fikum. Hadza huwa al-alim. Sebagaimana rembulan yuhanna fitina azakumullah. Wadah insyaAllah ya. Bisa antum bayangkan kalau alimnya sebanyak bintang di langit. Satu bulan aja bisa menerangi satu dunia. Apalagi bulannya sebanyak bintang di langit. Ya terang benerang. Ya. Lebih terang lagi, lebih menjangkau, lebih luas lagi jangkauannya, dan lebih terasa lagi kemanfaatannya bagi umat ini. Nah, wujudul ulama maslahatun lil ummah. Keberadaan para ulama di muka bumi ini, itu kemaslahatan besar bagi umat manusia di muka bumi. Barakallahu fikum. Khanafitina azakumullah, masalah. Diangkat sebuah permasalahan oleh para ulama. Dalam sebagian keterangan para ulama, ulama itu diumpamakan kayak bintang. Al-ulama kan nujum fis sama. ulama itu seperti bintang di langit. Itu ada dari kalam sebagian salaf terkait dengan keutamaan para ulama diumpamakan kayak bintang-bintang di langit. Ini maknanya apa? Kata Ibn Qayyim al-Jauziyyah rahimahullahu ta'ala, amma tashbihul ulama bin nujum, fa'inan nujuma yuhtada biha fi zulumatil bari wal bahr. Adapun menyerupakan ulama dengan bintang-bintang di langit, maka sesungguhnya bintang-bintang di langit itu dijadikan sebagai petunjuk arah. Bintang di langit itu dijadikan sebagai petunjuk arah dalam kegelapan lautan dan daratan. Wa kadzalikal ulama. Maka begitu pula yang namanya ulama, para ulama itu dijadikan sebagai petunjuk arah bagi semua umat yang di muka bumi ini. Dengan para ulama, arahan-arahan para ulama, bimbingan-bimbingan ulama, umat terbimbing di muka bumi ini. Sebagaimana bintang-bintang di langit dijadikan oleh para musafirin, dijadikan oleh para yang yang di lautan, dijadikan sebagai tanda untuk menentukan arah. Bintang ini arah ini, bintang ini arah ini. Hakata petunjuk arah. Yang pertama. Wan nujumu zinatun lisama. Fakadzalika al-ulama zinatun lil ardi. Bintang-bintang itu hiasan langit. Maka begitu pula para ulama hiasan di muka bumi ini. Yang kedua. Bintang di langit menghiasi langit. Para ulama menghiasi yang ada di muka bumi ini. Yang ketiga. Bintang-bintang di langit rujumul syayatin. Merajam setan-setan. Melempari setan-setan. Menghalangi mereka dari mendengarkan berita langit. Itu di antara fungsi bintang di langit. Rujuman li syayatin. Sebagai alat rajam melempari setan. Yang berupaya untuk mendengarkan berita langit. Wa kadzalikal ulama, kata beliau. Rujumun li syayatinil insi wal jin. Alladhi yuhi ba'duhum ila ba'din. Zuhrufal qawli ghurura. Begitu pula para ulama. Merajam. Melempari setan-setan jin dan manusia. Sebagian mereka mewahyukan dengan sebagian yang lain ucapan yang menipu. Yani setan-setan bangsa manusia dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Para ulama melempari mereka dengan hujah-hujah. Patah semua syubhat setan bangsa-bangsa manusia. Sebagaimana bintang di langit merajam melebari setan sebangsa jin yang berupaya untuk mendengarkan kabar, mendengarkan kabarnya langit. Luar biasa. Bintang-bintang di langit merajam setan bangsa jin yang berusaha merusak wahyu. Para ulama rujum merajam melempari setan-setan bangsa manusia yang berupaya untuk mencemari nama agama Allah Jalla wa'ala. Sehingga para ulama sebagai penjaga-penjaga agama ini. Hurrasuddin. Barakallahu fikum. Ini maknanya. Itu kenapa diserupakan dengan bintang. Barakallahu fikum. Sehingga kadang ulama itu diserupakan dengan rembulan. Itu kaitannya dengan ahli ibadah. Perbandingan dengan ahli ibadah. Ulama rembulan, ahli ibadah bintang. Sama-sama bercahaya, sama-sama indah. Tapi keindahan dan cahaya para ulama lebih luas, lebih mencakup, lebih menerangi. Manfaatnya seorang alim lebih dibandingkan dengan manfaatnya seorang yang abid. Terkadang diumpamakan dengan nujum, bintang-bintang, sesuai dengan fungsi bintang di langit, itu pula fungsi para ulama di muka bumi ini. Barakallahu fikum. Intinya adalah, para ulama itu adalah orang yang paling utama, yang paling afdal, yang ada di muka bumi ini. Ya, afdal khalqi fil ardi al-ulama. Makhluk Allah yang paling utama di muka bumi ini adalah para ulama. Adalah para ulama. Ini setelah para anbiya wal mursalin barakallahu fikum. Luar biasa. Sehingga tidak mungkin membandingkan ulama dengan tipe-tipe jenis-jenis yang lain yang ada di muka bumi ini. Jangankan membandingkan mereka dengan orang-orang biasa. Membandingkan ulama dengan ahli ibadah saja. Para ulama yang masih terkemuka, yang paling utama di antara mereka semua, barakallahu fikum. Maka para ulama adalah makhluk Allah di muka bumi ini yang paling afdal, barakallahu fikum. Maka antum, wahai para talabatul ilmi, dianjurkan untuk menggabungkan dua hal. Al-ilmu wal-ibadah. Itu ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Antum talabul ilmi, menimba ilmu, mengkaji ilmu. Alim. Amalkan ilmunya antum. Antum beribadah ala ilmin, antum beramal ala ilmin. Sehingga antum nantinya sebagai alimun abid. Berilmu lagi beribadah. Maka semua keutamaan ulama dan para obat antum raih. Barakallahu fikum. Antum menjadi makhluk yang paling utama di muka bumi ini. Antum menjadi orang yang paling afdal, yang paling mulia di muka bumi ini. Antum sebagai orang yang paling memberikan kemanfaatan, kemaslahatan bagi umat di muka bumi ini. Itu luar biasa keutamanya, ikhwan fillah azakumullah. Cukup. Fakrah yang terakhir akan kita kaji insyaallah taala ba'dal maghrib. Ulama adalah pewaris Nabi. Barakallahu fikum. Sebentar cukup. Mendekati jam 4:30. Antum istirahat. Dan persiapan untuk maghrib. Barakallahu fikum. Naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.